Apakah mabit di Musdalifah sampai pagi hari termasuk rukun haji atau wajib? Bagaimana dengan orang muda yang berhaji karena bersama orang tua dan otomatis tidak mabit di Musdalifah karena mengikuti kondisi orang tua? Mabit di Musdalifah menurut pendapat paling kuat adalah salah satu kewajiban dari kewajiban haji dan bukan rukun. Iya. Dan yang diinginkan adalah mabit, dia tidur. Batas wajibnya dia tidur, sedikit maupun banyak. Sunnahnya dia di Musdalifah sampai pagi hari, itu sunnahnya. Jadi kalau penanya mengatakan sampai pagi hari, harus dirinci ya. Kalau tidurnya sedikit maupun banyak, misalnya dia tidur jam 12, jam 2 bangun, dia sudah tidur namanya. Walaupun lebih sedikit daripada itu, yang sudah tidur, dia sudah menunaikan kewajiban. Berdiamnya sampai pagi itu sunnah. Jelas? Dan bagi orang yang membawa orang tua atau orang-orang yang punya udur, ya, dia boleh tidak mabit, boleh langsung berangkat melempar jamrah al-aqabah.